Tolong. Keadaan Alkoma sepertinya semakin gawat. Iya, sudah lebih dari 3 hari dia dalam keadaan sekarat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga merasa bingung. Kakak, cepatlah kemari. Lihat itu, siapa yang datang? Oh, itu ayah mertua Alkoma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudaramu Alkoma? Dia sakit keras, dan sepertinya dia semakin menderita. Apakah kalian sudah melihatnya? Belum. Aku baru saja mau ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Assalamualaikum. Ayah. Assalamualaikum. Alkoma, kau kenapa? Ada apa dengan keponakanku? Sakit. Aman, bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Aku setuju. Ayo, kita lihat. Ayah, ibu. Astaghfirullahalazim. Apa gerangan yang menimpa suamimu, wahai putriku? Aku pun tidak tahu, ayah. Sudah beberapa hari ini suamiku begini. Sepertinya dia sedang sekarat. Alkoma, ucapkanlah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibu. Astaghfirullah. Suamiku. Astaghfirullah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Alkoma? Apakah kau sudah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Bagaimana kalau salah seorang di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku saja yang pergi. Ya Rasulullah, begitulah keadaannya. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ibunya masih hidup? Masih, tapi sejak Alkoma sakit, ibunya belum pernah menjenguknya. Mungkin ibunya sedang marah pada Alkoma. Rasulullah meminta engkau agar membawa ibu Alkoma kemari. Baik ya Rasulullah, aku pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai adikku, saat ini putramu Alkoma sedang sakit. Aku kesini untuk menjemputmu. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Alkoma. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Alkoma sangat menyedihkan. Dia tengah sekarat. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli. Sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astagfirullahaladzim. Tapi mungkin ini terakhir kali kau melihatnya. Aku tidak peduli. Hah? Sang paman sangat terkejut dengan sikap Ibu Alkomah yang begitu membenci anak kandungnya sendiri. Baiklah kalau kau berkeras hati. Aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Alkomah telah menghalangiku menyampaikannya. Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. Ada apa ya Rasulullah sampai memanggilku kemari? Wahai Ibu Alkomah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Alkomah. Anak itu sudah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alkomah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah.